إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kapolres Samarinda yang telah berkenan hadir dalam kajian kita dalam keadaan beliau masih terdapat pengaruh sakit. Semoga kehadirannya Allah catat sebagai bagian daripada amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal soleh beliau di akhirat. Kedua, saya ucapkan rasa hormat juga kepada Bapak Dandim yang kebetulan belum bisa hadir, maka kami sampaikan terima kasih dan rasa hormat kami kepada yang mewakilinya. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Samarinda dan kemudian Takmir Masjid Islamic Center yang telah memberikan kesempatan berlapang dada untuk sebuah kegiatan yang semoga Allah jadikan bermanfaat ini. Pada hari ini, hari Ahad tanggal 9 Jumadal Akhirah 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2018, kita berkumpul di rumah Allah ini untuk sebuah amalan yang insya Allah mengandung nilai ibadah di satu sisinya, yaitu amalan belajar Islam. Kedua, kajian kita ini dengan topik yang telah diumumkan oleh panitia, yaitu stabilitas keamanan nasional merupakan tanggung jawab bersama. Judul ini pun sebenarnya sebagai upaya perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Maka atas dorongan perintah ayat ini, dorongan kepedulian terhadap negeri, negara dan masyarakat kita sebagai satu bangunan, kita wujudkan kegiatan ini. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, stabilitas keamanan, demikian sering diungkapkan. Sebenarnya adalah sebuah anugerah. Keamanan negeri merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum, suatu negeri sebagai perwujudan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu dan yakin bahwa stabilitas keamanan merupakan anugerah dari Allah, maka di situ ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita lakukan. Kedua, sebelum saya menyebutkan apa saja yang harus kita ketahui dan kita lakukan, pada bagian kedua tema ini disebutkan kata-kata merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kapolres dalam kata sambutannya adalah tanggung jawab umara dan ulama. Ini yang pertama, dua pihak yang bertanggung jawab, umara yakni pemerintah dan ulama. Namun pada prakteknya yang ikut bertanggung jawab terhadap stabilitas keamanan negeri dan negara adalah semua elemen bangsa, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dimanapun, siapapun. Sehingga stabilitas keamanan yang itu merupakan anugerah dan kenikmatan, karunia dari Allah, merupakan juga tanggung jawab para guru di sekolah, para siswa, para orang tua, anak-anak, tokoh masyarakat, dan tak luput pula orang-orang yang berkecimpung di media massa. Semuanya bertanggung jawab. Takmir masjid, pondok-pondok pesantren, semuanya ikut bertanggung jawab mewujudkan dan menjaga yang namanya stabilitas keamanan. Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan terwujudnya stabilitas, stabilitas keamanan bernegara, stabilitas keamanan bermasyarakat, stabilitas keamanan beribadah. Di semua lini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebab-sebab terwujudnya stabilitas keamanan. Dan di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab-sebab yang dapat menghilangkan dan memporak-porandakan stabilitas keamanan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam berbagai hadisnya sebab-sebab dan media-media yang dapat mewujudkan stabilitas keamanan, bukan hanya untuk muslimin, bahkan untuk semua manusia. Yang apabila sebab-sebab itu tadi diwujudkan, dijalankan, diimani, pasti Allah wujudkan. Kita sekarang mengeluh dan merasakan betapa stabilitas keamanan di negeri kita benar-benar pada titik yang sangat terancam. Stabilitas teritorial negara dari ujung barat, ujung timur, utara. Stabilitas keamanan politik benar-benar pada titik yang terancam memprihatinkan. Stabilitas keamanan hubungan sosial kemasyarakatan pun demikian. Pembunuhan, perampokan, ancam-mengancam, intimidasi, teror, terus menghiasi media berita nasional. Negara kita terancam dengan ancaman yang berbahaya, bahaya laten kaum komunis. Mereka melakukan upaya-upaya dari tahun ke tahun. Sejarah negeri ini, sejarah yang penuh dengan perjuangan. Upaya demi upaya untuk menghancurkan negeri ini. Pemberontakan demi pemberontakan dilakukan terhadap negeri ini. Namun bersama itu semua, Allah, sekali lagi saya katakan, Allah melindungi kita. Atas berkat rahmat Allah. Begitu kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Para pendahulu negeri ini memulainya dengan kalimat atas berkat rahmat Allah, bukan atas perjuangan kami, atas susah payah kami, atas ini dan atas itu. Tidak. Atas berkat rahmat Allah. Kita belajar sejarah bagaimana negeri ini terus dirongrong. Baik itu yang mewakili aliran kiri, ekstrem kiri, komunis diantaranya, ataukah ekstrem kanan yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan perjuangan, membela agama. Negeri ini terus dirongrong hingga hari ini. Di antaranya juga yang mengancam negeri kita adalah adanya terorisme yang tak kunjung habis. Dari waktu ke waktu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Karenanya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, majalah kita yang bernama Majalah Asy-Syariah, edisi tebar media dengan judul Mengapa Teroris Tak Pernah Habis sudah terbit. Mungkin sudah 50 ribu eksemplar yang sudah selesai dan siap dibagikan di berbagai daerah, ke sekolah-sekolah, ke rumah-rumah, ke masjid-masjid. Di majalah itu akan dibantu umat Islam dan aparat pemerintah bagaimana mengidentifikasi terorisme sedini mungkin. Kalau sekarang ini kita seolah-olah diberi kerjaan untuk memadamkan api, begitu Pak Kapolres. Itu api ada di sana, padamkan, berangkat, Densus, matikan. Itu di sana, tangkap, tangkap lagi. Itu di sana. Tapi kenapa terus begitu? Dari mana sih sumbernya? Maka Majalah Asy-Syariah edisi tebar media dengan judul Mengapa Teroris Tak Pernah Habis akan membantu umat Islam, membantu orang tua, membantu para guru pendidik, membantu para da'i, membantu aparat keamanan, mengidentifikasi sedini mungkin. Sehingga tugas kita enggak menjadi semakin berat. Kita ingin membangun negeri ini, membangun imannya, membangun fisiknya, membangun mentalnya, membangun akhlaknya. Tapi kita diganggu. Para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala, dan kajian ini sebenarnya adalah kajian renungan. Kita ingin bersama-sama merenung, bertafakur, memikirkan dengan jernih apa sebabnya. Kita tiap hari disuguhi dengan berita-berita yang provokatif di bidang ekonomi, yang inilah, yang itulah, yang hutang negara sekian, sekian, sekian, ini akibat kebijakan yang ini akibat kebijakan yang itu, di medsos, di media cetak, dan yang lainnya, media elektronik. Masyarakat tiap hari disuguhi dengan suguhan-suguhan berita yang provokatif. Di dunia politik juga demikian. Persaingan politik, perebutan, permusuhan, saling menjatuhkan, saling mencela, saling mengintimidasi, saling mengancam, terus disajikan di media massa. Televisi rame dengan itu. Betul ya? Mungkin saya sambil bertanya Pak Kapolres, betul nggih? Televisi kita penuh dengan provokasi nggih. Iya. Seolah-olah ada acara dialog. Ditampung orang-orang yang berselisih di satu majelis, debat di sana. Suasana semakin panas. Koran-koran kita juga demikian. Keributan satu lembaga dengan lembaga pemerintah yang kita hormati semuanya dipertontonkan di hadapan masyarakat luas. Terus kita dihadapkan dengan ini. Kenapa? Apa sebabnya? Kalau mau cari jawabannya, kembali kepada Allah, kembali kepada bimbingan Rasul. Al-Quran telah menjawab itu semua. Gak perlu kita sekolah ke Barat, sekolah ke Amerika, sekolah ke Inggris, untuk sekedar bagaimana cara mengatasi problem yang mengganggu stabilitas keamanan. Gak perlu. Ada semuanya di dalam Al-Quran. Dibahas kalau semua pihak merasa bertanggung jawab. Seorang siswa di sekolah merasa bertanggung jawab. Seorang guru di tempat pendidikannya merasa bertanggung jawab. Takmir masjid, pimpinan ormas merasa bertanggung jawab. Para wartawan merasa bertanggung jawab terhadap negeri ini. Dengan mengamalkan bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya, insya Allah aman. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman, imannya beneran, bukan iman yang bisa diperjualbelikan, bisa dinego-nego. Iman yang benar-benar berdiri di atas bimbingan ilmu, dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan seperti imannya kaum teroris Khawarij yang mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan pemerintah-pemerintah Muslimin. Bukan. Bukan pula kayak imannya kaum liberal yang menganggap semua agama sama, mengolok-ngolok Al-Quran, mentertawakan sunnah Nabi. Tidak. Itu bukan iman yang Allah minta. Bukan pula cara beriman adanya keyakinan-keyakinan selain Allah yang mampu memberi keselamatan, sehingga dia berdoa kepada benda, berdoa kepada pohon, memohon keselamatan kepada gunung, meminta keberhasilan panen kepada penjaga hulu sungai, meminta keberhasilan panen ikan di laut kepada penghuni laut. Tidak. Semuanya meminta kepada Allah. Hanya Allah, hanya Allah. Allah dalam ayat ini mengatakan, walau anna ahlal qura amanu. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau benar-benar beriman, wattaqau, dan mau bertakwa. Bertakwa itu artinya mengamalkan segala perintah Allah dan perintah Rasulnya, serta meninggalkan segala larangan Allah dan larangan Rasulnya. Berarti kita harus belajar dong. Perintah-perintah Allah dan Rasulnya terkait rumah tangga kita apa saja? Perintah-perintah Allah dan Rasulnya terkait kehidupan bermasyarakat apa saja? Perintah-perintah Allah terkait kehidupan peribadatan, keimanan, akidah kita apa saja? Supaya kita bisa bertakwa. Larangan-larangan Allah dan Rasulnya dalam berbagai bidang dan lini kehidupan itu apa saja? Kita harus belajar. Karena Allah mengatakan, mempersyaratkan. Wahai bangsaku, wahai muslimin Indonesia, yang masih peduli terhadap negerinya, dengarkan baik-baik ayat ini. Kalau seandainya penduduk negeri itu, kata Allah, mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Pasti, pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Politiknya berkah, ekonominya berkah, kehidupan sosial masyarakat dan interaksi antar elemen masyarakatnya berkah, pendidikannya berkah. Berkah mendatangkan ketentraman, berkah menghilangkan kecurigaan satu sama lain, berkah semuanya, rumah tangganya berkah, anak-anaknya soleh, istrinya soleha, suaminya soleh, pimpinannya pun soleh. Kenapa? Sebabnya iman yang beneran dan takwa yang beneran. Nah, ini untuk kita berbicara iman yang beneran dan takwa yang beneran, kita harus kembali kepada Al-Quran yang merinci iman yang benar, kembali kepada sunnah Nabi. Para hadirin yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa kerusakan yang muncul, suasana yang mencekam, ancaman-ancaman yang terus berdatangan silih berganti, semua itu tidak lain disebabkan oleh dosa kita. Dosa seorang istri mengkhianati suaminya, dosa seorang anak durhaka kepada ayah dan ibunya, dosa seorang guru tidak mendidik muridnya dengan baik, dosa seorang pedagang yang tidak jujur saat berjual beli, dosa seorang petani yang tidak jujur menyikapi majikannya atau sebaliknya buruhnya, dosa para dai, dosa para ustaz, dosa semua pihak punya pengaruh yang sangat besar dalam menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan bahwa stabilitas keamanan nasional itu merupakan nikmat Allah, anugerah. Allah tidak akan pernah mencabut anugerahnya, karunianya dan nikmatnya kalau kita istiqomah. Nikmat tidak akan pernah hilang kalau kita sendiri bisa menjaganya. Karenanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik ayat ini, wahai saudaraku seiman, seislam, muslimin Indonesia. Allah mengatakan, dzalika bi annallah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian sesungguhnya kata Allah, Allah tidak akan pernah merubah atau mencabut sebuah nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada suatu kaum, suatu komunitas, suatu penduduk negeri, sampai mereka sendiri yang merubahnya. Dengan apa merubah? Dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Itu yang punya potensi besar menghilangkan nikmat. Ajakan untuk muslimin Indonesia, jangan sampai suatu saat nanti ada cerita dan ada ucapan, dulu di daerah ini ada negara namanya Indonesia. Ingin seperti itu? Dulu ada sebuah negara bernama Indonesia, terdiri dari belasan ribu pulau, puluhan provinsi, ratusan juta penduduknya. Sekarang mana? Apa mungkin? Belajar sejarah. Berapa banyak negara yang sudah lebih besar dari kita, hancur lebur. Lebih kuat dari kita, hancur lebur. Kenapa? Kemaksiatan. Sekali lagi, majelis ini majelis evaluasi bagi orang-orang yang peduli terhadap negerinya, yang sayang terhadap negerinya. Kalau yang gak peduli, yang pentingnya mau selamat, yang pentingnya bisa mendapatkan keuntungan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kelompoknya, tidak mau peduli negerinya itu hancur ataukah tidak, majelis ini tidak bermanfaat untuk orang seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, masih ingatkah kita sebuah negeri yang sampai hari ini dikenal dengan negeri Mekah? Kota atau negeri Mekah, hidup di sana sebuah kabilah namanya kabilah Quraisy. Coba ambil pelajaran karena Allah mengabadikan cerita dan kisah tentang mereka di dalam kitab suci kita Al-Quran. Penduduk Mekah itu kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy adalah keturunan dari Nabi Ibrahim melalui putranya yang bernama Ismail. Di negeri mereka, Allah letakkan rumah Allah pertama di muka bumi, yaitu Masjidil Haram, adanya Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Setelah selesai membangun dan berdakwah, berdoa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Dikabulkan doanya oleh Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, mengisahkan tentang kondisi Mekah yang aman. Tidaklah mereka melihat, kata Allah, keamanan yang aku berikan kepada penduduk negeri Mekah. Sementara penduduk di negeri sekitarnya, di luar Mekah, di Yathrib yang sekarang menjadi nama Madinah, Taif, Najd, dan yang lainnya, kata Allah, yutakhattafun nas min haulihim. Mereka saling memangsa, saling menyerang. Kabilah ini menyerang sana, kabilah itu menyerang yang situ. Tapi tidak ada satupun di antara mereka berani menyerang Quraisy. Dijaga oleh Allah wibawanya. Negeri Mekah aman, tentram. Bahkan sering Quraisy menjadi penengah. perselisihan, pertumpahan darah antar kabilah-kabilah besar di sana. Harum nama Quraisy. Sampai datanglah kisah rencana penyerangan Raja Habasyah Abraha dengan pasukan gajahnya yang kuat, kokoh, jumlahnya banyak, tidak tertandingi kala itu, dan Quraisy tidak mampu untuk menghadang kekuatan Abraha dengan tentara gajahnya yang kemudian Allah abadikan di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau perhatikan, ambil pelajaran maksudnya, apa yang Allah perlakukan kepada tentara gajah yang kuat, kokoh, lihai dalam pertempuran, kuantitasnya banyak, memiliki strategi tempur yang sudah terlatih dari negeri Habasyah, Ethiopia, menyeberang lautan mendatangi Makkah. Allah sebutkan kisahnya di dalam surat Al-Fil. Allah jadikan makar mereka hancur. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Tidaklah, bukankah Allah telah menghancurkan makar mereka? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim adanya burung-burung yang berbondong-bondong membawa batu-batu panas dari tanah liat yang keras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhirnya Allah menjadikan tentara yang kuat, kokoh dan sombong itu hancur bagaikan daun-daun kering yang telah dimakan oleh hewan ternak, berserakan di sana sini, meleleh tubuh mereka. Siapa yang memberi keamanan ini? Siapa yang melindunginya? Allah. Quraisy selamat dari ancaman besar. Diingatkan oleh Allah. Kenapa sampai Allah melindungi Quraisy yang tinggal di Mekah yang aman? Karena Allah memang menjanjikan memenuhi, mengabulkan doa ayah mereka Ibrahim. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Dikabulkan oleh Allah. Makanya Allah lanjutkan dalam surat berikutnya, surat Quraisy namanya. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Semua itu perlindungan yang Allah berikan kepada penduduk Mekah untuk menjaga keamanan dan kehormatan, kewibawaan dan kenyamanan hidup Quraisy. Perhatikan, ini kisah penting untuk kita bangsa Indonesia. Karena sudah diakui oleh para pendiri negara ini, yang diwujudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Begitu ya. Ada Pak Kapolresnya. Atas berkat rahmat Allah. Dulu kita baca kalau di sekolah itu. Masih kan? Ya. Masih kecil. Atas berkat rahmat Allah. Sadari wahai bangsa Indonesia, bukan dengan kekuatan kita, atas berkat rahmat Allah. Maka Allah mengingatkan Quraisy, li'ila fi Quraisy. Itu Allah lakukan, Allah hancurkan kekuatan bala tentara Abraha untuk juga memudahkan perekonomian Quraisy yang melakukan perdagangan di musim dingin ke negeri Yaman dan di musim panas ke negeri Syam ke utara. Sudah Allah ingatkan Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya kaum Quraisy, penduduk Mekah itu yang tinggal di sekitar Ka'bah, benar-benar merealisasikan ibadah hanya kepada Allah. Siapa Allah? Dilanjutkan. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan mereka sehingga terselamatkan dari bahaya kelaparan. Negeri-negeri sekitarnya telah tertimpa kelaparan di sekitar Mekah, tertimpa oleh kelaparan. Mekah Quraisy selamat, wa amanahum min ju', dan dialah Allah yang wajib kalian ibadahi itu adalah yang telah memberikan rasa aman di negeri kalian, rumah tangga kalian, perekonomian kalian dari segala ancaman. Loh, apa Quraisy enggak beribadah kepada Allah? Mari kita lihat. Ternyata Quraisy yang tadi telah disebutkan sebagai anak keturunan Ibrahim dari putranya yang bernama Ismail, turun temurun lahirlah di tanah di sana Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab itu anak keturunan Nabi loh. Nasabnya itu jelas. Mereka hidup di negeri ada tempat tersuci di muka bumi. Melebihi kesucian kota Madinah, melebihi kesucian Masjidil Aqsa. Dan tiga tempat ini tiga tempat suci secara urutan: Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Secara urutan Quraisy hidup di sana, bukan hidup di sekitar piramid ya, bukan yang dibangun oleh Fir'aun, bukan. Mereka hidup di sekitar Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sekitar Ka'bah itu kalau yang pernah haji atau umroh ada tempat namanya apa? Maqam, Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam ya, bukan kuburan. Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Bukan kuburan. Ya, enggak. Karena Islam tidak mengizinkan memuliakan kuburan-kuburan sampai dilakukan ibadah di sana, doa-doa dan yang lainnya, enggak. Para hadirin yang saya muliakan, inilah bangsa Quraisy. Quraisy juga melakukan ibadah haji, tawaf di Ka'bah. Itu Quraisy. Mereka kalau ada masalah pergi ke Ka'bah, doa di sana, tawaf, itu Quraisy. Bukan Menara Eiffel. Bukan. Ka'bah, rumah Allah pertama di muka bumi. Masih ingat peristiwa ketika Mekah dilanda oleh banjir? Masih ingat? Kemudian Hajar Aswad lepas dari posisinya, kemudian saat dibangun kembali kabilah-kabilah Quraisy berebut siapa yang mau meletakkan Hajarul Aswad. Karena ini suatu kemuliaan, suatu kebanggaan, sejarah emas. Akhirnya mereka sepakat untuk Hajar Aswad diletakkan di satu kain dan masing-masing kabilah, masing-masing suku memegang ujung-ujungnya untuk diangkat bersama-sama. Jadi Quraisy itu orang yang mengenal Allah, beriman Allah sebagai pencipta mereka. Ka'bah adalah rumah Allah. Jadi kalau disebut Abu Jahal, jangan dibayangkan Abu Jahal itu kayak Lenin gitu ya. Jangan dibayangkan Abu Jahal itu kayak barakallahu fikum orang yang menyembah berhala yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Tidak. Orang yang mengenal Allah. Makanya di dalam Al-Quran, mari para hadirin kita renungin dulu baik-baik. Di dalam Al-Quran berulang kali Allah memerintahkan kepada nabinya dan mengabarkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan semuanya itu, penduduk Mekah itu yang berbuat syirik kepada Allah, tanyakan siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Enggak akan menjawab ini proses alam, ini ciptaan Tuhan ini dan Tuhan itu. Tidak. Mereka pasti menjawab Allah. Dalam ayat lainnya, tanyakan Muhammad kepada mereka, siapa yang mengatur alam semesta ini? Siapa yang memberi rizki? Dan siapa? Pasti mereka menjawab, Allah. Kenapa? Kemudian diabadikan dalam Al-Quran mereka sebagai orang-orang musyrikin. Kenapa Abu Jahal difonis sebagai musyrik? Kenapa sampai terjadi perang Badr? Kenapa sampai terjadi perang Uhud? Perang Badr, perang Uhud itu bukan perang dengan Romawi. Bukan perang dengan Persia. Perang dengan saudara-saudara sendiri di Mekah. Pamannya, Abu Jahal itu kan pamannya Nabi. Di deretan paman Rasul. Abu Lahab, ini orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dengan Nabi kita. Dengan Ali bin Abi Thalib, dengan penduduk Quraisy, Umar bin Khattab, Abu Bakar, terjadilah perang Badar. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan ketika masih musyrik dan kemudian masuk Islam. Terjadilah perang Uhud, mereka dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masih musyrik. Ikrimah bin Abi Jahal, putra Abu Jahal, sebagai salah satu pimpinan perang. Perang Uhud. Perang dengan dulu teman sepermainan. Dulu bareng-bareng main. Dulu sering ada di sekitar Ka'bah bareng-bareng. Kenapa perang? Kenapa divonis musyrik? Pelajarin dengan tenang, ilmiah, dari Al-Quran. Karena mereka disebutkan oleh Allah, kalau berdoa kepada Allah, memohon hajatnya, mohon keberhasilan ekonominya, ternaknya, perdagangannya, mereka meminta melalui perantara-perantara orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang kemudian diabadikan dalam bentuk monumen, patung yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Masih ingat bahwa Ka'bah itu ada kurang lebih 360 patung atau monumen. Monumen apa itu? Bukan monumen pemain sepak bola. Bukan monumen seorang pejuang sosial, enggak. Monumen orang-orang soleh. Karena kesolehannya, karena kedermawanannya, karena semangat ibadahnya yang tinggi, diabadikan oleh kabilah masing-masing. Ini adalah perintis kabilah kami, ini adalah nenek moyang kami. Dibuatlah patung, diletakkan di sekitar Ka'bah. Kabilah yang lainnya juga punya tokoh soleh. Ketika wafat, dibuatkan patung, diletakkan di Ka'bah. Kabilah berikutnya, abad ini, abad berikutnya, sampai di masa Rasul memulai dakwah, di Ka'bah ada 360 patung atau monumen orang soleh. Ini masalahnya. Nabi mengatakan, jangan kalian lakukan itu, wahai Abu Jahal, wahai saudaraku, wahai keluargaku. Berdoalah langsung kepada Allah. Jangan kalian lakukan itu. Mereka menjawab, mereka adalah orang-orang soleh yang akan lebih menjadikan doa kami dikabulkan di sisi Allah. Coba baik-baik difahamin. Akhirnya apa? Allah ingatkan Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka kaum Quraisy benar-benar memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah tanpa perantara-perantara. Enggak mau. Marah Abu Jahal, marah Abu Lahab, diusir Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Terjadilah peristiwa hijrah. 3 tahun di Madinah terjadilah perang Badar. Kekalahan perang Badar dilawan oleh mereka, dibalas dalam perang Uhud. Mati 70 orang sahabat, termasuk paman Nabi, dan Nabi sendiri terluka pada perang Uhud. Pecah gigi gerahamnya terkenai panah. Para hadirin yang saya muliakan, mari kita perhatikan bahwa perbuatan Quraisy menyekutukan Allah dalam peribadatan, menjadikan bagi Allah tandingan dalam peribadatan, itu yang menghancurkan negeri mereka, dan hilanglah kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka, yang sebelumnya Allah jadikan mereka berwibawa, terlindungi dari kejahatan kabilah-kabilah lain, dari kejahatan tentara Abraha. Kaum muslimin yang saya muliakan, berarti kenikmatan, stabilitas, keamanan itu akan bertahan kalau kita bertakwa. Masing-masing kita bertakwa. Kemudian takwa tadi telah disebutkan hanya terdapat di dalam Al-Quran. Ingin mewujudkan takwa hanya ada di dalam Al-Quran dan dijabarkan di dalam sunnah Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, perhatikan baik-baik wahai saudaraku yang masih menginginkan negeri ini stabil keamanannya, stabil ekonominya, stabil hubungan antar elemen masyarakatnya, stabil pemerintahnya dan politiknya. Dengarkan baik-baik. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan apabila telah datang kepada kalian petunjuk, aturan, syariat dariku, kata Allah, datang kepada kalian syariat, aturan dariku, maka segera ikuti. Karena barang siapa yang mengikuti, mengamalkan, mempraktekkan syariatku, sungguh dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah susah di dunia, dan tidak tersesat, tidak susah di akhirat nanti. Allah lanjutkan, Allah pertegas ayat berikutnya dalam surat Thaha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari syariatku, memilih syariat lain, memilih aturan lain, sungguh baginya kehidupan yang sempit, kata Allah. Sempit kehidupan ini. Curiga, awas, waspada, jaga baik-baik, hati-hati, banyak pembunuhan, hati-hati ini, terjadi saling menyerang, komunitas ini menyerang komunitas itu, partai ini menyerang partai itu, bahkan pondok pesantren ini menyerang pondok pesantren itu. Terjadi enggak di negeri kita? Saya ingin tanya kepada Pak Kapolres yang mungkin sering menangani seperti ini. Sering terjadi enggak, Pak? Masya Allah, Masya Allah. Yang ini punya pasukan brigade sendiri, yang itu juga punya pasukan sendiri, siap tempur, siap menyerang. Dan sudah terjadi perguruan silat ini lawan perguruan silat itu, saling membunuh. Di dunia olahraga, supporter ini menyerang supporter itu, mobil-mobil dihancurkan, sampai orang yang gak tahu apa-apa, gak tahu permasalahan, karena kebetulan plat nomornya itu adalah dari daerah lawan pertandingan sepak bola dari grup kotanya, dihancurkan. Subhanallah, ya subhanallah. Peledakan sana, pengeboman di sana, penyerangan di situ, penembakan di sana sini, terjadi terus seolah-olah tak berhenti. Wibawa negara dan pemerintah diumbar. Dai-dai yang memprovokasi di mimbar Jumat bicara mengkritisi pemerintah habis-habisan. Tablik akbar, demo-demo, menjerit-jerit dengan memprovokasi masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Suasana tidak terkendali. Berbahaya. Para hadirin yang saya muliakan, siap menjalankan aturan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang lapang? Takut kepada ancaman Allah kalau tidak menjalankan syariatnya kita akan hidup dalam kehidupan yang sempit? Mari kita dengarkan sekarang beberapa rincian. Para hadirin yang semoga dilindungi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya, syariat Islam, untuk kebaikan, untuk kenyamanan, untuk keamanan hidup di dunia, dan kenyamanan, keamanan hidup di akhirat. Ketika aturan Allah diamalkan oleh semua pihak, maaf ya, ini tidak tertuju kepada satu pihak, semua pihak termasuk saya dan antum semuanya, semua pihak di lini masing-masing mengamalkannya, itu akan mendatangkan kenyamanan hidup. Contoh saja, kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat kita. Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kalau tadi disebutkan dalam kata sambutan pertama bahwa masjid itu ramainya hanya 3 waktu, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. 5 waktu sepi. Padahal muslimin loh ini. Azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah. Siapa yang memanggil itu sebenarnya? Allah. Melalui kumandang azan. Allah itu siapa? Yang memberi rizki, yang memberi negara, yang memberi pertanian, yang menyamankan hidup. Memanggil, ayo kemari menuju sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Sukses imannya, sukses ibadahnya, sukses negaranya, sukses keamanannya, politiknya, ekonominya, sukses. Di akhirat sukses. Tapi enggak mau. Tetap aja yang bergitaran-gitaran, yang main HP tetap main HP, Androidnya terus dipegang, ya. Yang ngobrol tetap ngobrol, yang berdagang tetap berdagang. Lupa bahwa rizki yang dimakan itu dari yang memanggil tadi. Ini contoh satu kemungkaran. Kemungkaran yang lainnya, adanya pihak-pihak yang masih menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam peribadatan, baik doa atau peribadatan tawakal atau yang lainnya. Contoh saja, mari kita dengarkan hadis Nabi ya. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebuah kisah, diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa kunna hudatha'u ahdin bil Islam wa kana lil musyrikina sidratun yuqalu lahu dhatu anwad famararna bi sidratin aw yuqalu lahu dhatu anwad yanwutuna biha aslihatahum famararna bi sidratin faqulna ya rasulullah ij'al lana dhata anwadin kama lahum dhatu anwad. Kami pergi dalam sebuah perjalanan menuju medan tempur Hunain bersama Nabi, kata sahabat ini. Sementara saya dan beberapa sahabat sedikit, itu masa keislamannya masih baru, masih junior, masih belum banyak ilmu tentang keislaman, tentang tauhid, tentang akidah. Dan di kala itu kaum musyrikin punya ritual, kata sahabat ini. Kaum musyrikin, kami dulu di masa musyrik punya ritual peribadatan, yaitu adanya sebuah pohon semacam pohon bidara yang kami dulu suka menggantungkan pedang-pedang dan alat-alat tempur kami di pohon tersebut untuk mengais barokah, sehingga kalau bertempur bisa menang, bisa selamat. Sudah kami berjalan, tiba-tiba kami melihat pohon persis seperti pohon di masa dahulu kami di masa jahiliyah. Maka kata sahabat ini, kami meminta kepada Nabi, masih polos, masih junior, belum tahu tentang rincian tauhid, belum tahu tentang perbuatan-perbuatan dan keyakinan-keyakinan yang berlawanan dan bertentangan dengan tauhid Islam. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, terngiang-ngiang ritual adat yang lama, tolong tunjuk bagi kami sebuah pohon yang dinamakan dengan Datu Anwat, sebagaimana dulu kaum musyrikin juga punya pohon seperti itu. Tolong agar kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami, mengais barokah. Apa jawaban Nabi? Apa pembinaan Rasul? Kata Nabi, kalau orang sekarang mengatakan, mungkin ngiranya, oh jangan, atau nanti ajalah, nanti ya, kita lanjutkan perjalanan ya, nanti aja kalau sudah pulang ke Madinah, nanti kita ada pelajaran, kita jelaskan ya. Enggak, langsung dibersihkan oleh Nabi, karena keyakinan seperti ini dapat menolak pertolongan Allah. Saat itu Rasulullah ingin bertempur, pertolongan Allah tidak akan datang kepada suatu bala tentara yang di situ ada kemaksiatan dan kemungkaran. Rasulullah langsung mengatakan, Allahu Akbar, innahas sunan, qultum kama qalat bani Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Dimulai dengan pekik takbir pengingkaran dari Nabi. Allahu Akbar, maha besar Allah. Sungguh yang kalian ucapkan ini adalah sebuah prinsip, sebuah akidah, sebuah ideologi, seperti permintaan Bani Israel kepada Musa, kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, jadikan bagi kami, tunjuk untuk kami sebuah sesembahan, sebagaimana kaum Bani Israel itu juga memiliki sesembahan, untuk kami berdoa, memohon kepada Allah melalui perantara sesembahan tadi. Sama Nabi disamakan permintaan itu dengan kejahilian kaum Nabi Musa pada waktu itu, ingin mengais barokah dari pohon yang dikeramatkan. Ada enggak di negeri kita? Banyak. Sering kita mendapatin. Dulu waktu pemberontakan RMS, kami sempat datang ke sana membimbing masyarakat muslim agar tenang, tidak gaduh, bersama dengan teman-teman dari TNI dan Polri. Ada sebuah pohon yang dapat menghalangi lewatnya mobil-mobil TNI. Maka kami ingin membantu untuk menebang pohon tersebut supaya mobilisasi tentara itu mudah. Masyarakat sana mengatakan, jangan Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz, ini kalau ditebang nanti desa kami bahaya. Masya Allah, saudara kita muslim, sholat, tapi akidahnya tidak terbimbing. Masih ada khurafat-khurafat yang Nabi marah mendengar itu. Kita lihat sisi lainnya. Qala, dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari, qala kunna fi safarin, qala fa arsala rasulan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qilada illa quti'at. Hadis ini ada sebenarnya di pondok-pondok pesantren, bukunya, kitabnya ada. Tapi sekarang banyak santri dan para da'i sibuk dengan perkara lain, bahkan sibuk dengan politik. Di daerah kami, ada dua pondok pesantren saling menyerang gara-gara perbedaan pandangan politik, melempar bom molotov. Ya, kita diadu domba kita ini, dicerai-beraikan kita ini, persatuan kita. Sibuk kita mengamankan, sibuk terus, tapi kita diberi alatnya, diberi medianya untuk saling bercerai-berai. Kaum muslimin yang saya muliakan, nah, dalam perjalanan itu tadi juga perjalanan tempur. Di suatu tempat pasukan menginap istirahat di sebuah lembah. Apakah dibiarkan oleh Nabi begitu saja? Nabi ingat bahwa perjuangan kita tidak akan berhasil kalau tidak ditolong oleh Allah. Sementara pertolongan Allah tidak akan datang bagi suatu kaum, bagi sebuah pasukan yang di situ ada kemungkaran, baik kemungkaran akhlak atau kemungkaran ideologi. Maka Rasul Nabi Muhammad mengirim seorang utusan ke kem-kem pasukan, mengumumkan sebuah syariat, diumumkan agar tidak ada satu onta pun yang telah dikalungi dengan jimat, baik jimat itu terbuat dari tali busur panah yang sudah usang ataukah dari bahan lain, harus dibuang, dipatahkan dan dibuang. Kenapa? Ada sebuah ritual dan adat di zaman jahiliyah. Kalau busur panah yang sudah enggak dipakai itu enggak dibuang begitu saja di tempat sampah, tapi disimpan di rumah dengan keyakinan-keyakinan kalau dikalungkan kepada anak kecil, anaknya selamat dari sihir, selamat dari gangguan makhluk halus. Kalau dikalungkan kepada onta, ontanya akan sehat, kalau digunakan untuk bertempur akan tangguh. Kalau di tempat lain, di negara lain macam-macam. Kalau di sana dari tali busur panah. Kalau di negeri kita ada dari tapal kuda. Tahu ya? Tapal kuda digantung di rumah. Pernah saya berkunjung kepada seorang ibu-ibu tua yang sakit, ibu dari seorang kawan, pada tahun 93. Sakit keras ibunya. Oh, si anaknya sakit keras, si ibu menggalung apa, meletakkan benang-benang di pintu. Di pintu ditaruh benang. Kami tanya, apa ini Bu? Oh, ini anu anak ibu. Maka Nabi mengumumkan syariat. Tidak ada seekor onta pun yang telah dikalungi oleh jimat, terbuat dari bahan apapun, kecuali dilepas, dibuang. Maka pasukan tentara langsung menjalankan syariat itu. Diperintahkan oleh Nabi untuk bertawakal kepada Allah bahwa cara-cara seperti ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini yang namanya dikenal dalam syariat dengan dosa kesyirikan, menjadikan tandingan, saingan bagi Allah dalam peribadatan, ibadah doa, ibadah mohon kesembuhan, mohon anak, mohon jodoh. Kita lihat kemungkaran berikutnya. Silakan hadis-hadis yang saya sampaikan ini dibaca di kitab misalkan Riyadhus Salihin. Saya kira nama ini nama yang masyhur di Indonesia ya. Silakan dilihat. Ada di situ. Tapi sekarang jarang diamalkan dan dipelajari. Karya Imam Nawawi bermadhab Syafi'i. Disebutkan dalam kitab-kitab hadis, termasuk dalam Riyadhus Salihin, sebuah bab tentang larangan mendatangin tukang ramal atau dukun, dan bahwasanya itu adalah dosa syirik yang berbahaya, dosa besar. Maka Rasulullah mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma, wa fi hadithin akhar faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, coba dikoreksi wahai muslimin Indonesia saudaraku, se-Islam, satu iman, satu negara, satu bangsa. Dengarkan petuah Nabi kita. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal yang menebak-nebak perkara gaib, menebak perkara gaib, misalkan apa? Sepeda motornya hilang, curanmor, mau dicari di mana ini? Pencurinya lari kemana? Datang kepada orang pintar, kata bahasa negeri kita. Kalau bahasanya Rasul namanya arraf, atau juga disebut nama kahin. Ada perbedaan masing-masing profesi ini dari beberapa sisinya, tetapi ada kesamaannya, yaitu sama-sama ahli menebak perkara gaib. Datang kepada seorang tukang ramal, seorang yang dikenal dengan orang pintar, atau sering diberi julukan-julukan lainnya, mau nanyakan tentang hari yang tepat, hari yang cocok untuk pernikahan anaknya. Maka si orang pintar ini bertanya, anak bapak lahirnya tahun berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa? Oh, lahirnya tanggal 15 Juni tahun 1979, hari Jumat. Oh ya. Kalau calon mempelai wanita, tanggal 25 Agustus tahun 84, hari Senin. Oh ya, bentar, dicek kerja sama-sama jin. Ini kalau mau menikah maka pada hari Senin Kliwon, ya, dan seterusnya. Sudah, Nabi melanjutkan, barang siapa yang datang kepada tukang tebak, tukang ramal perkara gaib, kemudian mengimaninya, mempercayai ucapannya, betul-betul dipraktekkan arahan-arahannya, sungguh tidak akan diterima sholat dia selama 40 hari. Sujud rukuknya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, rotibahnya, duhanya, tahajudnya, selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, sungguh orang tadi telah kafir mengingkari syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu la ilaha illallah. Para hadirin yang saya muliakan, dunia perdukunan sekarang luar biasa. Mau cari jodoh ke dukun, ingin anak keturunan ke dukun, ingin suaminya cinta kepada dia ke dukun, agar suaminya tidak selingkuh ke dukun, agar perdagangannya lancar, rizkinya mudah ke dukun. Nabi mengecam keras. Nabi kita, wahai muslimin, Nabi kita, wahai saudaraku se-Islam, coba dipelajari agama kita ini. Jangan hanya sibuk dengan medsos ini, medsos itu. Habis waktu kita. Ramal-meramal, bintang-bintang. Kalau bintangnya ini, maka nanti jodohnya mudah. Pekerjaannya begini. Masya Allah. Nabi Muhammad saja tidak tahu perkara yang gaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an untuk mengatakan, "Lau kuntu a'lamu ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Kalau aku, kata Nabi Muhammad diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an, kalau aku tahu perkara yang gaib, apa yang akan terjadi, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku dan tidak akan menimpa kepadaku satu musibah pun. Terbukti wanita Yahudi datang kepada Nabi membawa sekerat daging kambing hadiah untuk Nabi, yang ternyata di dalamnya dibumbuhi racun. Apa Nabi tahu? Nabi terima dan Nabi makan. Sampai ketika akan meninggal dunia, Nabi mengatakan kepada Aisyah, sungguh racun yang dibumbuhi oleh wanita Yahudi itu sampai hari ini menyakiti badanku, fisikku. Nabi, bukan cuma ustaz, bukan guru agama, bukan kiai, bukan habib. Nabi. yang lebih dicinta oleh Allah dibandingkan malaikat Jibril sekalipun. Kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, Nabi ikut dalam medan tempur. Tiba-tiba ada sebuah anak panah melesat, menancap di gigi geraham Rasulullah. Gigi gerahamnya ini pecah, bersimbah darah dada dan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi tahu bahwa dalam perang Uhud itu ada sebuah anak panah yang akan melesat lepas dari kaum musyrikin, musuh-musuh Allah, mengenai fisiknya? Dan sekaligus pelajaran, Nabi yang soleh, pimpinan para Nabi dan para Rasul, bukan cuma pimpinan para orang soleh, pimpinan para Nabi dan Rasul, ternyata gak kabal, gak kebal senjata tajam. Oh, sekarang dipelajarin ilmu kebal, hati-hati banyak pencopet, banyak perampok, banyak pencuri. Ayo belajar ilmu kabal, belajar ilmu kabal. Nah kalau Nabi aja gak kabal, Umar ibn Khattab matinya kenapa? Sakit apa? Gak sakit. Sholat di masjid, datang seorang majusi dari negeri Iran dengan sebilah pisau ditusuk saat sholat. Bukan saat lagi bercengkerama dengan keluarga, bukan saat berdagang di pasar. Sholat. Orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Gak kebal. Umar yang Nabi mengatakan, lau salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajjihi. Kalau Umar berjalan di sebuah lorong, kemudian syaitan melihat Umar di lorong yang sama, lari syaitan. Ketakutan kepada Umar. Kalau kita, apa ada syaitan dan jin takut kepada kita? Mungkin di rumah kita ada syaitan itu. Tapi matinya bukan di atas tempat tidur, terbunuh saat sholat. Ali bin Abi Thalib, salah satu waliullah. Gak ada wali di zaman ini seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Matinya gimana? Wafatnya gimana? Ditebas dengan pedang oleh kaum teroris. Nenek moyangnya teroris sekarang, nenek moyangnya Usama bin Laden dan semua itu grupnya, ISIS dan Al-Qaeda. Di waktu Khalifah Ali akan menuju ke masjid sholat subuh, bukan mau ke pasar, bukan dibunuhnya ketika keluar mall, ya, enggak, saat akan ke masjid. Keluar dari rumahnya, tiba-tiba kaum teroris sudah mengendap sejak malam hari. Ditebaslah Ali bin Abi Thalib dan terjadi pendarahan yang banyak dan wafat beliau, menantu Rasul. Ternyata tidak kabal. Tetapi ilmu kabal ini datang dari warisan animisme dan agama-agama lain, menyerap kepada kaum muslimin. Para hadirin yang saya muliakan, ini harus dibersihkan dari umat Islam, dosa-dosa yang berpotensi mengundang marah Allah dan akhirnya hancurlah negeri ini karena kenikmatan tidak dijaga. Jadi kalau bicara kemaksiatan, jangan hanya kebayang perzinahan, prostitusi, minuman keras, narkoba. Semua itu kemaksiatan dan semua itu dibenci oleh Allah. Tapi ada yang tertinggi, menjadikan tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan melanggengkan nikmat ini kalau kita taat kepadanya. Banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kekuatan lebih, kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan persatuan, kekuatan persenjataan, kekuatan personil. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama'alaikum midrara wa yumditkum quwatan ila quwatikum. Bertobatlah kalian kepada Allah, beristighfar kalian dari dosa-dosa kalian, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau kalian beristighfar dari dosa-dosa kalian, bertobat meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu, maka aku akan kirimkan air dari langit yang bermanfaat. Kalau sekarang hujan pada takut, banjir, air bah. Kalau ini midraran, turun sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini gak kalah pentingnya, sekarang kita merasa lemah di banyak lini, di banyak bidang, dan pasti kata Allah, aku akan tambahkan kekuatan untuk kalian di atas kekuatan kalian yang sudah kuberikan sebelum ini, kalau kalian bertobat. Tapi kita bertobat dari apa? Kesalahan apa? Para hadirin yang saya muliakan, mari kita lihat ayat atau kita dengarkan ayat berikutnya di dalam surat An-Nur. Allah mengatakan, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hak dan kedudukan kehormatan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kenal. Ya, di antara hak Nabi itu adalah kita bersolawat kepada Nabi. Makanya kita harus sering bersolawat. Kalau disebut nama Rasul, ucapkan sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, atau beberapa bentuk lafaz solawat yang memang dituntunkan. Itu salah satu hak Nabi, tapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Ada yang lebih penting dari itu, lebih agung. Allah katakan dalam ayat ini, surat An-Nur ayat 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspada orang-orang yang masih suka menyelisih perintah Nabi. Berarti kita harus belajar kan, apa saja sih perintahnya Nabi dalam bidang akidah, perintah Nabi dalam bidang iman, dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak dan budi pekerti, dalam bidang urusan interaksi antar manusia dengan yang muslim, dengan yang non muslim, bagaimana aturan Nabi. Berarti kita harus belajar, karena Allah mengatakan, barang siapa, waspada, waspada, barang siapa yang masih menyelisih perintah Nabi, akan menimpa kepada mereka fitnah, dan akan menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia. Fitnah itu apa? Kata para mufassirin, ahli tafsir, antara lain sahabat Nabi Ibnu Abbas, fitnah itu maksudnya adalah penyakit hati. Hatinya itu malas, enggan melakukan ketaatan, condong bermaksiat. Kalau diberi amanah, condong khianat. Kalau diberi tugas amalan ibadah, malas. Menunaikan hak orang lain enggak mau, condong kepada kemaksiatan akibat menyelisihi perintah Nabi. Ini berat, karena urusannya sampai akhirat nanti. Yang kedua, ancamannya akan menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia. Orang sering kalau disebut azab di dunia, kebayangannya itu gempa bumi, tsunami, banjir. Yang sering muncul di benak ketika disebutkan musibah atau azab ini, ya itu salah satu bentuk azab. Tapi mari kita dengarkan ayat Allah yang lainnya, dan ini terjadi pada kita. Kita gak menyangka bahwa ini yang terjadi, ini yang nanti akan saya sebutkan, akibat dosa, dosa kita, kita semua termasuk kita yang ada di masjid ini, saya dan antum. Allah mengatakan, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang masih membangkang itu, mereka-mereka yang masih tidak mau beriman dengan benar, tidak mau bertakwa, sampaikan dialah Allah yang maha mampu, maha berkekuatan untuk mendatangkan azab dari atas kepala mereka, yakni dari langit dalam bentuk hujan batu, hujan badai, atau mendatangkan azab, musibah, malapetaka dari bawah bumi mereka, gempa, bumi terbelah, atau yang lainnya. Maha mampu Allah. Dan yang ketiga, Allah cerai-beraikan kalian menjadi kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang saling menyerang, saling mengintai, saling mencari kesalahannya, mau dibeberkan di depan umum sebagai bentuk intimidasi, bahkan menyerang secara fisik. Ini bahaya, ini bahaya. Sekarang dipertontonkan di kita persaingan-persaingan dengan kepentingan yang beragam. Maaf-maaf saja, kita sama-sama mengoreksi, akibat persaingan politik terjadi benturan-benturan fisik, gedung dibakar, betul Pak Kapolres? Santri digerakkan, serang, lempar bom molotov, tiba-tiba ada pembunuhan gelap, penyerangan kepada tokoh tertentu. Ya subhanallah. Saling menjatuhkan di media, aibnya ini dibongkar, ini melakukan selingkuh, ini melakukan korup, bukan untuk membela negara, untuk kepentingannya. Kita jadi apa ini sekarang? Mau jadi apa? Kemerdekaan yang Allah berikan dengan rahmatnya kepada para pendiri dan pejuang negeri ini sekarang disia-siakan oleh anak cucunya. Demi Allah, kalau Allah bangkitkan lagi para pejuang-pejuang itu dulu, melihat anak cucu-cucu seperti ini, menangis mereka, menangis. Amanat disia-siakan, tugas diperjualbelikan, nangis mereka, menangis. Ya Allah, anak cucu yang tidak taat, tidak siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita lihat, mari kita evaluasi orang-orang yang menolak, melanggar perintah Nabi. Lalu bagaimana dengan yang melecehkan? Sekarang ini banyak pelecehan. Ada pihak-pihak yang mengatakan, wah jangan terlalu fanatik berislam, kayaknya surga itu milik sendiri, nanti di surga kita itu akan bertemu dengan Mahatma Gandhi, kita di surga akan bertemu dengan sahabat Umar, kita di surga akan bertemu dengan Martin Luther, kita di surga akan bertemu dengan Brahma. Allahu Akbar. Sementara Allah di dalam Al-Quran mengatakan, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Allah berbicara tentang tiga golongan. Satu golongan digabung dengan nama ahlul kitab, Yahudi dan Nasoro. Golongan ketiga, musyrikin. Di mana tempat mereka? Baca lanjut ayat ini, sering dibaca oleh imam-imam di masjid. Innal ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, siapa? Yahudi dan Nasoro, wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, semisal Abu Jahal, anak keturunan Ismail bin Ibrahim, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka semuanya tempatnya di neraka jahannam, kekal selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Tiba-tiba ada tokoh agama Islam katanya pakai serban, nanti kita bertemu di surga dengan Martin Luther. Keyakinannya adalah Allah memiliki anak, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan. Di dalam ayat berikutnya, laqad kafara alladhina qalu innal masih ibn maryam inna allaha huwal masih ibn maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya hakikatnya adalah Isa Al-Masih. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir langit ini pecah, bumi berbelah, gunung-gunung rontok, anda'au lirrahmani walada, ketika mereka mengklaim berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Apa-apaan ini? Bukan demikian Islam diterapkan. Islam punya keindahan, tapi bukan dengan cara seperti itu. Islam menolak ekstrim dan terorisme, tapi bukan dengan cara seperti itu, wahai saudaraku. Bukan kesalahan dibalas dengan kesalahan, ekstrim kanan dibalas dengan ekstrim kiri. Tidak. Atasi semua dengan Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin yang saya muliakan, bagaimana langit akan pecah, bumi akan hancur, gunung akan rontok ketika mendengar ucapan kaum Nasoro bahwa Allah memiliki anak, mendengarkan ucapan kaum Yahudi bahwa Uzair adalah anak Allah. Kemudian ada tokoh Muslim yang berani mengatakan seperti itu. Doa lintas agama. Gimana sih doa lintas agama? Ini mengamalkan sila pertama. Tidak demikian sila pertama diinginkan oleh para pendiri kita. Tadi disebutkan dalam kata sambutan pertama ya, bahwa yang membuat itu para kiai, para tokoh agama ya. Di antaranya adalah Ki Bagus Hadikusumo, seorang guru agama yang terlibat dalam BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Kemudian dibentuknya tim 9. Kemudian terbentuknya PPKI. Merumuskan itu semua. Yang pertama mencetuskan adalah tokoh-tokoh Islam. Ketika diletakkan ketuhanan yang Maha Esa dilanjutkan dengan 7 kata yang kemarin sempat dibahas oleh Bapak Jenderal Gatot ya, ketika menjabat sebagai Panglima TNI dalam ceramahnya, bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Resmi. Kemudian muncul protes dari kaum kafir Indonesia Timur yang dipimpin oleh Maramis. Maka Bung Hatta, Bung Karno melobi Ki Bagus Hadikusumo untuk bagaimana 7 kata ini sementara dihilangkan demi menjaga persatuan. Memohon kepada ulama ya, untuk, maka Ki Hadi Agus Kusuma mengatakan, gimana mau dihilangkan? Yang berjuang adalah umat Islam. Umat Islam. Kata para pendiri negara ini juga, ya kita ini sedang, yang penting merdeka dulu, yang penting bersatu dulu. Dilobi enggak berhasil. Ki Bagus Hadikusumo mempertahankan itu, maka diutuslah Tengku Hasan dari Aceh untuk melobi beliau, pun tidak berhasil. Kemudian diutuslah Kasman Singodimejo untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo dengan, karena sama-sama orang Jogja, akhirnya dilobi dengan bahasa Jawa Jogja. Dan Kasman adalah orang yang juga bertanggung jawab kondisinya begini ki, gini Pak Yai, kini kini kini. Dan Pak Karno, Bung Hatta menjanjikan dalam 6 bulan setelah kita merdeka, kita akan adakan musyawarah untuk kita kembalikan lagi 7 kata tersebut. Maka Ki Haji Buah Bagus Kusumo menerima janji yang disampaikan melalui Kasman Singo di Mejo. Berlanjut waktu, Ki Bagus mulai menurun kesehatannya. Ditunggu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak terwujud sampai 12 tahun. Kasman Singo di Mejo memperjuangkan kembali. Kita telah berjanji kepada Ki Bagus. Ki Bagus sudah tidak bersama kita, telah kembali ke pangkuan rahmat Rabbnya. Mana janji itu? Kita enggak ingin masuk dalam polemik 7 kata ya, yang kemudian demo-demo, enggak. Tapi kita ingin tahu sejarah bahwa ketuhanan yang Maha Esa, ketika kemudian ditanyakan kepada Bung Hatta, Ki Bagus khawatir. Kenapa apa? Ini adalah tauhid, kata Ki. Ya, kata Bung Hatta. Ini adalah tauhid, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu tidak ada lain kecuali Allah, kata Bung Hatta. Baca sejarah. Kok tiba-tiba oleh anak-anak cucu dipraktekkan, ditafsirkan semua agama benar, semua ketuhanan yang Maha Esa? Tidak. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadah. Wala antum abiduna ma'abud, kalian pun pada hakikatnya belum beribadah kepada Allah yang aku ibadah. Ini kepada Abu Jahal yang mengenal Allah, Abu Lahab dan yang lainnya, orang-orang musyrikin Quraisy. Terus diakhiri dengan apa? Lakum dinukum waliyadin, masing-masing agama. Sudah, jangan memaksakan kita ikut dalam ritual-ritualnya. Para hadirin yang saya muliakan, mari wahai saudaraku, kita kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Dalam kesempatan ini saya ingatkan juga kepada mereka-mereka yang katanya ingin memperjuangkan Islam, katanya ingin mendirikan negara Islam, katanya. Kalau benar kalian mau menerapkan syariat Islam, terapkan dulu pada diri Anda, terapkan dulu dalam cara perjuangan Anda. Anda meyakini bahwa negara ini adalah negara kafir, sehingga semua yang terlibat di dalamnya adalah kafir. Presidennya kafir, menterinya kafir, polisinya kafir, tentaranya kafir. Sehingga kemudian kalian menghalalkan darah mereka, padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang masih sholat. Ada di antara mereka yang kalian bunuh itu orang-orang yang masih puasa, bahkan puasa Senin Kemis, bukan cuma puasa Ramadan. Tidak jarang kami dapati orang-orang di pemerintahan atau di kepolisian dan di tentara yang menjaga sholat 5 waktu. Dan di antara korban yang sudah kalian bunuh itu ada jenis-jenis yang seperti itu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang muslim itu adalah salah satu dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan sampai di hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kepada mereka-mereka yang meyakini melakukan perjuangan atas nama amalan besar jihad fi sabilillah, ketahui bahwasanya jihad dalam penerapannya tidak seperti yang kalian praktekkan. Kalian telah mencoreng nama baik Islam, kalian telah mencoreng nama baik Al-Quran, kalian telah mencemarkan nama baik Nabi Muhammad, bahkan kalian telah menodai dan mengotori amalan mulia jihad fi sabilillah. Jihad diatur oleh Islam. Salah satu syaratnya adalah yang dibunuh dan diperangi orang kafir, dan tidak semua orang kafir. Syarat berikutnya, jihad itu di bawah pimpinan pemerintah, waliul amr, dengan izinnya dan legal. Berangkat ke Syria, enggak izin orang tua, bikin paspor palsu, berkhianat kamu kepada pemerintah. Jihad apa itu? Tidak cukup waktu berbicara tentang kelompok yang ini, butuh waktu tersendiri. Berikutnya, kaum muslimin, di antara yang menggoncang dan menggoyang stabilitas keamanan negara kita adalah beredarnya beragam media berita dengan latar belakang yang bermacam-macam. Ini ikut andil besar memanaskan suasana. Anda sebagai seorang muslim, bagaimana sikapnya? Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah prinsip penting yang kalau diamalkan menjadi aman negeri ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dalam surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita. Fasik itu masih muslim, cuma meninggalkan perkara-perkara yang wajib dalam syariat. Muslim, tapi bermudah-mudahan melakukan perkara yang diharamkan dalam syariat. Masih muslim, tapi bermudah menukil berita. Pilih yang benar yang dulu, itu hanya fasik. Kata Allah, kalau langsung fasik, harus cek dulu, langsung diterima. Nanti, kalau kalian langsung, akibatnya, kalian membolimi suatu kaum. Memfonis ini yang salah, ini yang berbuat kejam, ini yang dusta, ini yang dan ini dan itu. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang sekarang sering diistilahkan dengan berita apa? Berita hoak. Sebenarnya kalau umat Islam berjalan di atas prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, nggak perlu adanya siber, nggak perlu adanya Menteri Informasi dan Telekomunikasi mengambil sikap-sikap begini dan begitu, situs ini tutup, nggak perlu. Ada cara benteng proteksi dibimbingkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita bersama-sama mensosialisasikan beramal dengan prinsip dan syariat Al-Quran dan prinsip serta syariat Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu yang sempit ini, tidak cukup waktu berbicara lebih jauh lagi. Namun, di akhir kesempatan ini saya mengatakan kepada diri saya, keluarga saya, dan teman-teman semuanya, muslimin semuanya secara khusus, untuk segera bertaubat dan beristighfar. Dari dosa apa? Pelajari dosa apa saja yang sudah kita lakukan. Istri kita juga demikian, anak-anak kita. Kedua, dalam suasana yang sangat genting ini, negeri kita ada di persimpangan jalan. Kita gak tahu lanjut lurus ataukah ke kanan ataukah ke kiri. Banyaklah kita berdoa kepada Allah, berdoa untuk kebaikan kaum muslimin, memohonkan perlindungan kepada Allah untuk waliul amr, untuk pemerintah, untuk umara. Doa, ya Allah yang maha memberi hidayah, ya Allah tempat kami memohon dan meminta perlindungan, lindungi pemerintah kami dari segala kejahatan, dari segala kejelekan. Ya Allah yang maha memberi hidayah, berikan hidayah kepada pimpinan-pimpinan kami, jauhkan dari mereka kerusakan. Ya Allah, berikan kepada pemimpin kami pendamping-pendamping yang soleh, yang membisikkan dan mengajarkan kesolehan. Ya Allah, semua pihak yang menginginkan kehancuran untuk negeri ini, Hancurkan mereka ya Allah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menginginkan kehancuran dan mengganggu stabilitas keamanan negeri kami ya Allah. Engkau maha berkuasa, engkau maha kuat. Doa kepada Allah di waktu tahajud, doa kepada Allah di waktu antara azan dan iqamah, doa kepada Allah di saat hujan turun, doa kepada Allah di saat kamu bersedekah. Ya Allah, aku bersedekah jika kau tahu ini karenamu ya Allah. Lindungi pemerintah kami, beri hidayah, jadikan mereka orang soleh, jadikan pemerintah kami pemerintah yang cinta Islam, yang cinta Al-Quranmu, yang cinta Nabimu dan syariatmu ya Allah. Doa, doa, doa. Dan yang ketiga, kalau ada pihak-pihak yang mencoba menyebutkan, mengkritisi kejelekan dan kekurangan pemerintah, baik di majlis-majlis, di kantor-kantor, di toko-toko, atau di medsos-medsos, ingatkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Sungguh perbuatanmu telah melanggar sunnah Nabi. Kamu, kalau tetap seperti ini, negeri ini akan diberi azab oleh Allah. Tinggalkan kebiasaan mengkritisi pemerintah di halayak ramai, melalui mimbar Jumat, dalam khutbah hari raya, demo-demo, orasi-orasi, surat kabar, televisi. Hentikan provokasi-provokasi, menyebutkan kekurangan dan kesalahan pemerintah. Ya Allah, sadarkan semua anak negeri ini untuk kembali kepada tauhidmu ya Allah. Sadarkan semua anak negeri ini untuk menjadi hamba-hambamu yang benar-benar bertakwa, menjalankan syariatmu. Demikian kajian kali ini. Semoga Allah jadikan yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi dan keluarga, kemudian untuk saudara saya semuanya, bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Semoga jika ada kekurangan, sudi kiranya seluruh hadirin memaafkan saya dan memberikan masukan yang positif. Dan kami ucapkan kepada semua pihak, takmir, pemerintah Samarinda dengan segala jajarannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga semua itu menjadi sebab turunnya hidayah